amsal syafaat tamal sangu benjen ten akhirat. Mari kita salawatan bersama Ibnu Sabil dalam rangka diskatalis ITS ke-55 ITS teristimewa ITS di hati kita. UKM cinta rebana ITS semakin ya asyikul Mustafa abasir binainil muna qadara udah.